أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari menjemput Lailatul Qadar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan untuk orang-orang yang mulia dan ingin mencapai kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam penuh berkah untuk hamba-hamba yang menginginkan kelipatan keberkahan. Malam yang kebaikan pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ketika kita memohon ampun, memohon maaf, akan dihapuskan semua kesalahan. Yang sedang bersemangat, tingkatkan semangat. Binasakan waktu untuk meraih ampunan dan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang sedang melemah, bangkit. Jangan malas. Orang-orang dikubur sekarang berharap bangkit dan dibangkitkan kembali ke dunia untuk beramal saleh. Bagi yang sedang tidak bersemangat, bangkit. Bersemangatlah, raihlah kemuliaan, raihlah keberkahan di malam kemuliaan dan di malam penuh keberkahan. Mari berdoa, doa menjemput Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Ya Allah, yang kami tahu Engkau adalah yang maha berulang-ulang memaafkan semua khilaf dan salah kami. Maafkan kami. Maafkan kami, wahai yang maha pemaaf. Ampunkan dosa-dosa kami. Maafkan khilaf dan salah kami. Perkenankan kami dapatkan Lailatul Qadar-Mu. Walhamdulillahirabbil alamin.